dun wafirah liwalahu fi darajatil akhirah wa kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wafi'lun thumma harfu lil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu amma kilmatun biha kalamun qad yu'am li jarri wa tanwini wa nidai wa alma musnadin lil ismi tamizun hasol bitafal tawatu suwaya fa'li wa nuni akbilana fi'lun yanjali siwahum alharfu kahal wa fi'lun fi'lun mudari'un ya lilam kayasham wa madiyal afali bitamiz wa simanuni fi'lal amri binuni fi'lal amri in amur fuhin wal amru illam yakulinuni mahal fihi wasmunahu sawahayahal wal ismu minum yorobun wa mabani li syabahin minal hurufi mudini kasyabil wadai fisma jitana wal ma'nabi fima tawafihuna wa kanyabatin anil fi'li bila ta'aturin wa kafdikorin usila wa murabu al asma'i maqotta lima misyabil harfi ka'aradin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin dunya wa arabu mudari'an in ariya minuni taukidin mubashirin wa minuni inatin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahikun lilbina wal aslu fil mabni ayusakana wa min hudufatin wa dukasin wa dumka ina amsi haithu wa sakinukam wa rafa wa nasbajalan iraba lil ismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khususu bil jari kama qad khususu al fi'lu bi an yanjajima warfa'bi dhamin wasiban hatan wa jur kasrun ka dhikrullahi abadahu yasur wa jazim bi taskin wa ghairu ma dhukir yanubu nahu ja'a khubani namir warfa bi wawin wa bi ajnasibi salima jami amirin wa mutni bi washi badani wa bi isra wa babu al hikaw wal ahluna. Ada yang kurang enggak? Warfa bi wawin mansibana bil ali wa jur bi aymina asma asmin dakadun isubatan abana wa famu haythu min ubana abun akhun hamun kada kawahanu wa nafsu fi hadal akhiri asanu wa fi abin wa talihi yang duru wa qasruha min nasihina asharu syartu dal irabi ayudufna lalil yakaja akhwa bi gadatila bi arifil fa'in mutana wa kila idha bi mutnarin mudawan usila kilta kada kasnani wa snatani ka benaini wa benataini ya jariyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da futin kot ulif warfa bi wawin wa bi yajrun si bi salima jami amirin wa muti bi wa shi bahi daini wa bi isruna wa babu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa aruaduna syadda wa sinuna wa babu huwa mitahinin kot yari dal babu wa inda kaumin ya tawrid wa nuna majmu'in wa ma bihi tahaq fa tawakkalna man bi kasrihi natok wa nunu matunniya wa mulhaqibi bi aksida kastamaluhu fantabi wa ma bitawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wasbin nabi fasin nasbi ma kinasbin ma kada ulatu walla disman qad ju'il ka adri atin fihi da'idun kubil wa jura bil fathati ma lan yansari ma lan yudaf ayaku bada ar-radif wa ja'alina fi yaf'alani nuna rofan wa tada'ina wa tas'aluna wa hatu halil jazmi wa nasbi si ma kalam takuni li tarumi madlama wa sammi mutala minal asma'i ma kal mustafa wa murtaki ma karima wal awal i'rabu fi qad dira jami'uhu wa waladi qad kusira wa ta'ni man kusun wa nasbuhu dohar wa raf'uhu yun wa kada aydan yujar wa ayu fi'ilin akhirun minu alif awawun awiyan fa mu'talan uri wa alifan mifihi fa alifan mifihi gara jizmi wa abadin asma maka ya dua yami wa rafa fi man wahdi jazima salatahuna takdi hukman lazima nakiratun qabilu al mu'athiru awaqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun ka humadi wa hinda wa bani wal gulami wa ladi fa malidin yaibatin aw huduri ka anta wa wasami bid damiri wa dittisali minhum ma la yubtada wa la yali al ikhtiyarun abada wa la yali illa ikhtiyaran wa la yali illa ikhtiyarun abada kal ya'i wal kafi minni kal ya'i wal kafi minni bin akramak wal ya'i wal ha'i min salihi ma malak wal ya'i wal ha hanya gusri ke syamza wal ya'i wal ha min salihi ma malak wal ya'i wal ha min salihi ma malak ma kullu mutmarin lahul binaya ji wa lafdu majura ka lafdi manusib dar rafi wa nasbi wa jarin nasolah ka ribina fa innana nilna minah wa alifun wal wawa nun wa lima ghoba wa gweri ka koma wa alama min damiri rafi ma yastatiru kafal wa fikna tadi tashkuru wa durti fa'in wa antisoli annahu wa anta wal furu la tashtabihi wa duntisa bin tintisoli ju'ila iya wa tafri'u laisa muskila wa tistiyari la yaji al munfasil idha ta'ata'an yaji al muttasil idha ta'ata'an yaji idha ta'ata'an yaji al muttasil wa sil awir sil hasanihi ma ashbahu fi kuntu khulfun tama fi kuntu hul khulfun tama wa sil awir sil hasanihi ma ashbahu fi kuntu wa sil awir sil hasanihi wa ma wasil awi silha asalnihi wa ma wasil awi silha asalnihi wa ma wasil awi silha asalnihi wa ma wa kuntu asbahu asbahu fi kuntu khulfun fi kuntu hul asbahu fi kuntu khul fi kuntu hul khulfun tama asbahu fi kuntu hul asbahu asbahahu asbahahu fi kuntu khulfun tama fi kuntu hul khulfun tama asbahahu fi kuntu hul khulfun salah hafal. Asbahu fi kuntu hul khulfun sama. Asbahu fi kuntu hul fi kuntu hul. Asbahu fi kuntu hul khulfun khulfun sama. Ya terus. Kada kakhiltanihi wattisala. Kada kakhiltanihi wattisala. Akhtaru wa irikhtaru infisala. Wa qadimil akhwasa fitisali. Wa qadima masyidah finfisali. Ya. Wa fitihadi redbatil islam fasla. Wa qad yubihul gaibu fihi wasla. Wa qabalayan nafsi ma'al fi'li tuzin. Apa? Gak usah kokolahkan. Biar enak. Wa qabla. Wa qabla. Gak usah. Wa qabalayan nafsi ma'al fi'li tuzin nunu. Wa qayatin wa alaysikot nudin. Walitani fasha walitina daro wa mala ala kiswakun mukhayyara fil bakiyati wa tiroran khafafa mini wa ani badu man kot salafa. Ya. Terus? Wa fi laduni laduni kola wa fi kotni wa kotni lhatfu aydun kot yafi ismini wa aynil musama mutaqa alamuhu ka jafarin wa akhirniko wa koronin wa aladin wa koronin wa adanin wa lahiki wa syadka min wa ahilatin wa washiki aswan atau wa kunyatan wa lakaba wa akhiran da'in siwahu sahiba wa akhiran da'in siwahu sahiba. Wa in yakuna mufradaini fa ahad hatman wa illa adbi illa di radif wa minhum maqulun ka fadin wa asad wa dirtijalin ka su ada wa udad wa jumlatun wa ma bi majazin rukiba da in bi gari masjid wa jumlatun wa ma bi majazin rukiba da in bi gari wa hitam ma'riba wa sya'afil alami dul idafa ka abdi syamsin wa abdi ka abdi ngosoran ka abdi syamsin jarana ka abdi syamsin wa abdi kuhafa wa wada'u li badil ajnasi alam ka alami ashasil hadun wa amin daka umuriyatin al akra wa hakada su'alatun li salat wa musabaratu lil mabarra kada fajari alamun al fajra bidali mufradin mudakarin ashir bidi wa dhi ta'ala un takasir wa dani tani nisana murtafi wa fi dani dan wa dani tani nisana murtafi wa fi sahabat wa fi siwa hu dani tan kurtuti wa bi ula ashir li jami'in mutlaqa wal maddu awla wala dal budi intiqa wala dal budi intiqa wala dal budi intiqa ilga fi harfan dun lamin aw ma wallamu in qadam taha mumtani aw wallamu in qadam taha mumtani aw bi huna aw ha huna ashir ila danil makani wa bihil ka fasila fil budi aw bi sama fu aw hanna aw bi hunalika intiqan aw aw bi hunalika intiqan sambung aw bi hunalika intiqan aw bi hunalika aw bi hunalika intiqan aw hinna aw hinna masun asma alladhi unsallati wal ya'ida matuniyan atasbiti bal matali awlihi al alama wa nunu istisad fa alama alama wa nunu min daini wa tanashudida aidan wa da'winu bidaka kusida yes jam'u alladhi ula alladhina mutlaqa wa ba'dhum bil wa'ira fa nataqa billati wal la'ilati ka jumi'a wal la'ika ladina sunwaqa wa man wa ma'altu sawi madukira wa hakada du'inda ta'in syuhira syuhir wakallati aidan wa dindatu wakallati iladihin wakallati aidan wa dindatu wa maudi allati ata dawatu pamitu mada bada mastifhami aw man idza lam tulka fi kalami wa qul hayya zamu ba'dahu silah ala damirin la'ikin mustamilah wa jumlatun aw shibu hal ladhi wasil bihi ka man indil ladhi bunu kufil wa sifatun sarihatun silatu al kanu ham bi mawra bi afali qal ayun kama wa uribat ma lam tudaf kanu wasadur wasliha damirun hadaf wasadur wasliha wasadur wasliha damirun hadaf damirunin hadaf wasadur wasadur wasliha damirun Bumirunin hadaf Wasadur wasadamirunin hadaf Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fidal hafi ayan gira an yaktafi In yusatul wasun wa ilam yusnatul falhatun nadir wa aba an yukhtajal Wa insolahal Insoluhal Insoluhal baki wa insoluhal baki li wasil mukmili Wa lhatwa indahum kathirun menjali Fi a'idin damirin ini tasab Fi a'idin Fi a'idin damirin ini tasab bi filin awasin kaman nardu Fi a'idin mutasilin Fi aidin mutasilin Fi aidin mutasilin ini tasabi fi'lin awas min kaman narju yahab Wa kada hatfu ma bi wasin khufi doka anta qadin ba'da amri min kada kada lati jura bil mansula Jara kamura bil nadi kamura bil ladi marutu fahuwa bar Fahuwa bar Fahuwa Kamura bil ladi Kamura bil ladi fahuwa bar Marutu fahuwa bar Terus Al harfu ta'arifin awillamu faqot Fanamatun Araf takul fihin namat Ya Wa ba'duhum a'raba mutlaqan fa fi dhal hadzi ayyin ghairu ayyin yaqtafi apa maknanya Hasan? Ayyin secara mutlaq wa fi dhal terus lainnya wa fi dhal hadzi ayyin ghairu ayyin yaqtafi in yastatal waslun apa hamam mana ya apa? Dal hadu ayyin wa ru ayyin yaktafi in yustatal waslun. Ya, wa ru ayyin yaktafi ayyin fi madza? Fi al hadaf fi dal hadaf. Mata in yustatal waslun, apabila silanya dianggap panjang. Wa in lam yustatal fal hadu nazrun. Apa maknanya, Utsman? Apabila silahnya tidak dianggap panjang, maka membuang itu sedikit. Ya, sedikit. Ada enggak di sana madhab yang lain yang boleh mengiaskan pada isi mausul lain selain ayun? Siapa? Orang-orang Kufa. Apa contohnya katanya? Ja'alladzi qa'im. Ya. Wa abau an yukhtazal in salahal baqi li waslin mukmili. Ya. Ihya apa maknanya? Mereka enggan. Ya, a'id yang apa ini? Untuk ma'id, a'id apakah yang marfu atau umum, yang mansub dan majrur saja atau yang ada majrur juga atau umum? Khusus marfu. Umum. Kapan itu? Ketika jumlah silanya sudah sempurna tanpa a'id. Apa alasannya? Karena di situ tidak diketahui. Tidak diketahui apakah meniatkan adanya apa? Aid tersebut atau tidak, karena sudah ada aid yang lain padanya. Yang marfu contohnya apa? Yang marfu yang di situ enggak boleh dibuang aidnya ketika kita meniatkan. Hah? Yang marfu. Ja. Apa lagi? Ja'a alladzi huwa abuhu apa? Muntaliqun. Ini yang marfu. Gak boleh dibuang apa? Huwa. Ketika antum niatkan. Ya, huwa. Kenapa? Karena istilahnya sudah sempurna. Tanpa huwa sudah sempurna. Sudah ada a'id yang lain yang kembali kepada si mausul. Contoh yang mansub apa? Yang mansub yang gak boleh dibuang di situ. A'idnya. A'jabani. Ayyuhum. Apa? Mana yang masuk gak ada. Abdan. Ya, lihat dan baca. Ya, ja'alladzi darabtuhu fi darih. Gak boleh bamirha dibuang. Ya, bamirha gak boleh dibuang. Kenapa? Apa alasannya gak boleh dibuang? Ya, karena bamir ya, yang dibuang pada dorob tuhu, apabila dibuang itu enggak tahu kemana kembalinya, apakah kembalinya kepada alladzi atau selainnya. Kenapa? Karena di situ ada domir lain yang bisa dijadikan sebagai robitnya, yaitu pada darihi. Ya, pada darihi. Hasan warallahu fik. Wal hadzu indahum katsirun munjali fi aidin mutassilin in intasab. Apa maknanya, Ashraf? Apa? Wal hadzu indahum katsirun munjali fi aidin mutassilin in intasab ila akhirih. Apa maksudnya? Ha, apa pada? Banyak kapan itu pembuangan aid banyak terjadi? Dinasa yang dinasabkan adalah apa? Fi'il atau wasaf. Di sini sama enggak banyaknya antara pembuangan aid yang mutasil, yang mansub, yang dinasabkan oleh fi'il dengan wasaf, sama enggak banyaknya? Sama enggak? Lebih banyak mana? Pada fi'il. Ya. Lebih banyak pada fi'il daripada pada wasaf. Apa contohnya? Pembuangan aid yang mutasil, muntasib, yang dia nasab intasab bi fi'lin. Contohnya apa? Ya, udah contohnya kok. Apa, ikhwan? Ja'ani ladzi Darabtu. Usah sulit-sulit. Saya alladhi darabtu. Itu mansub dengan fi'il. Contoh yang mansub dengan wasuf apa Hasan? Apa? Cepat. Belum sempurna apa? Ya, wallahu mulika fadlun fahmadan bi. Aslinya apa? Wallahu mulikahu fahmadan bi. Ya. Ya, bisa bikin contoh yang lain. Alladzi apa? Mu'tika dirhamun. Ya. Aslinya apa? Alladzi mu'tikahu dirhamun. Man narju yahab. Di sini dicontohkan. Ya, contoh yang berupa apa? Fi'il. Man narju yahab. Ini kembali kepada Allah SWT. Zat yang aku harapkan. Ya. Ya habu, dialah yang memberikan harapanku. Sini aman bermakna alladzi. Aidnya di situ mansub muttasil, dibuang. Aslinya manarjuhu. Kemudian laisa ataupun la siyama. Ya. Isim yang jatuh setelah la siyama atau la siyama ma di sini juga bisa datang sebagai isim mausul. Ada contoh la siyama zaidun. Ya, bagaimana di sini? Terkait dengan pembuangan apa? Aid. Wajib atau tidak? Utsman la siyama zaidun. Wajib. Ya. Kemudian rinciannya bagaimana ketika isim yang datang setelah la siyama itu nakirah? Ada berapa keadaan? Tiga. Yang pertama rafa, kapan? Ya, rafa di taujinya bagaimana kalau rafa yang setelahnya? Yang setelah la siyama yang paling utama apa dulu apa? Jar. Ya. Bagaimana? Jar. Maknya mazaidah terus yang setelahnya misalnya siyama yaumin yang setelahnya apa? Mudhaf ilaih. Ya. Kemudian khabarnya mana laknya? Mahdhof jatuhnya apa? Apa? Maujud ya. La siyama itu maknanya la misla. Siya bermakna misal. Ya misal. Tidak semisal Zaid yang sering diterjemahkan apalagi. Kemudian sisi berikutnya apa si rofa? Selain tadi maknya dijadikan Zaidah. Nakirah al-masufa. Kemudian siyanya? Mudhaf. Iya, maknya mudhaf ilaih. Kemudian isim nakirah setelahnya padahal. Kemudian sisi yang kedua apa ihya? Setelah jar rafa. Sebagai apa rafa? Siyanya sebagai isim la nafilah jins. Terus maknya mausufah. Nakirah mausufah. Nakirah mausufah. Mananya apa nakirah mausufah? Mananya syai'in azim. Kemudian Zaidun di arah sebagai apa? Dari takdirnya apa? Huwa Zaidun. Kalau rafa yang berikutnya apa? Bagaimana? Ya, maknya dijadikan sebagai mausul ismi bermakna alladzi. Kemudian nakirah setelahnya di arah sebagai apa? Khabar juga. Isi yang ketiga? Mansub. Bagaimana? Isi i'rabnya mansub. Ya, siya. Isim la. Kemudian maknya? Nakirah. Apa? Ghair mausufa. Kemudian isim nakirah setelahnya yang masuk maful bi dari takdirnya apa? A'ni. Atau sisi yang kedua tamyiz. Ya, tamyiz masyaallah. Adapun pada rafa ada berapa sisi Luqman? Isim bukan rafa pada ma'rifah. Isim ma'rifah yang datang setelah la siyama ada berapa sisi? Ada berapa sisi dulu? Dua. Yang itu apa yang pertama? Rafa, rafa, jar dan rafa. Jar dan rafa. Ada pun nasab ada? Hah? Hadir ya? Gimana? Ya, sepakat pada jar dan rafa. Pada nasab ada khilaf. Kalau jar bagaimana? sisi irobnya jar. Apa? Sebagai mudhaf ilaih, mananya? La siyama Zaidin misalkan. Ya, kalau rafa sebagai apa? Zaidinnya. Apa? Fa'il. Ma'nya sebagai apa? Ma'nya ma' apa? Apa? Ma' ma' apa? Ya tadi seperti yang sebelumnya apa? Ma' Zaidah. Berarti Zaidinnya sebagai apa? Mudhafun ilai. Atau sisi yang kedua, kalau jar bagaimana? Ma'nya ma' apa? Nakir wal mausufah. Dan dia mudhaf ilai. Kemudian Zaidinnya bagai? Padal ya San. Kemudian yang berikutnya rafa' la siyama Zaidun. Bagaimana? Abdan. Khabar mubtada. Kemudian ma'nya ma' apa di situ? Ma' mausulah. Atau ma'nya ma' apa ma'nya ma' apa? Nakir mausufah San. Kalau nasab bagaimana? Ashraf. Kalau isim nakirah datang setelah la siyama nasab, kira sebagai apa? Dari fi'il yang mahdhul taqdirnya apa? A'ni. Kalau diiras sebagai hal boleh enggak? Ataupun tamyiz boleh enggak? Apa? Dibesesikan. Siapa yang membolehkan? Orang. Orang kufah membolehkan ya. Tamyiz dalam keadaan apa? Ma'rifah. Ya. Kemudian al-harfu ta'rifin awil lamu faqad. Coba di Arab kepada al-harfu ta'rifin awil lamu faqad. Al Arabnya bagaimana? Harf khabar. Terus dan dia mudhaf. Terus ta'rifin au ya al-lamu ya ma'tuf ala marfu marfu mithluh au di sini tanwi' al-khilaf faqat. Ada berapa sisi i'rab faqat? Dua. Yang pertama fa'nya zaidah didatangkan untuk apa? Utiya bi li tazyin al-lafz. Qatnya sebagai isim bermakna apa? Hasab. Pada mahalnya apa? Nasab hal. Atau sisi yang kedua, fa'nya? Fa'nya sebagai apa? Hah? Ya, ikhwan. Sisi irob yang kedua dari faqat. Fa'nya sebagai apa? Hah? Fa'nya? Ya di situ tadi kan yang pertama kan sudah tuh qot isim dengan mana hasab dia hal ada mahalnya nasab. Ya kalau sisi yang kedua apa? Sisi yang kedua. Fa dari situ fa apa? Fa apa? Dakhilah fi jawab syarat mahdhuf. Ya. Kemudian qotnya apa? Berarti qotnya ya qotnya bisa apa? Bisa ketika itu dijadikan sebagai apa? Isim fi'il atau apa? Ya isim, isim biasa. Takdirnya apa berarti kalau dia qatnya dijadikan sebagai isim fi'il? Idza arafta dzalik apa? Fantahi. Ya. Ataupun kalau qatnya dijadikan sebagai isim, maka takdirnya bagaimana? Idza arafta dzalik fahuwa kafika. Nah itu, dikit-dikit itu sering kita jumpai ini faqat. Faqat irobnya sama seperti itu. Pertama fa'nya Zaidah litazyin, litazyin lafadz qatnya isim dengan mana hasad, dalam mahalnya nasab hal. Ya. Hal dia. Kemudian yang kedua fanya rabita li jawab syarat atau waqi'ah fi jawab syarat ya mahdhuf, ya syarat ya mahdhuf. Dan ketika itu qadnya bisa dua sisi, bisa isim fi'il amr berarti takdirnya in. Arafta dzalik fa santahi gitu. Atau isim. Ya, idza arafta dzalik, bisa boleh juga in arafta dzalik apa? Fa huwa kafika, mencukupimu. Fanamatun arafta qul fihi namat. Coba di Arab Hasan. Fanamatun arafta qul fihi namat. Ya. Terus fa. Ya. Oh, ya, dhamma. Wa akhir arafta. Ya. Fa'il, terus na'at inamat, ya. Kemudian ya. Ya. Khabar mubtada, ya. Fihi muta'alliq bi an-namat mafulun bih, ya. Atau ada sisi irob yang lain. Bagaimana? Hamam, sisi irob yang lain. Fanamatun araf taqul fihi an-namat. Hah? Sisi irob yang lain? Namat tetap mubtada, araf tanya. Apa? Fi'lu syarat? Hudhifa apa? Ya, ada itu dibuang. Lidbaruroh. Ya, jawabannya jawabannya mana? Qul lubang juga fa'nya lebaruruh. Aslinya berarti apa? Fa'in. Fa'in arafta dzalik faqul. Fa'in arafta, fa'in araftahu atau fa'in araftahu ini arafta an-namat faqul fi an-namat. Mana khabarnya namat berarti? Jumlah apa? Syartiyah. Ya, syarat dan jawabannya pada mahalnya rafa. Nah, contoh ar-rajul. Contoh ar-rajul. Bagaimana pendapat Khalil Osman? Yang memakrifakannya apa? Lamnya atau alif lamnya? Al. Ya. Sedangkan si bawah bagaimana? Ihya. Yang memakrifakan apa? Ada contoh al. Al. Lamnya saja. Hamzanya. Menurut Khalil Hamzah apa? Hamzah qaba'. Menurut si bawah Hamzah apa Luqman? Hamzah apa? Wasal. Hamzah wasal. Yang didatangkan itu apa? Nutuk. Disakin. Ya, untuk bisa mengucapkan huruf yang disukun. Antum merajikan yang mana? Pendapat Khalil atau Sibawai? Hamzah kata apa dalilnya? Apa? Ya, alasannya apa? Alah. Eh, karena di situ kalau dianggap hamzahnya zaidah maka tidak pas untuk memberikan tambahan pada huruf. Yang kedua apa? Hamzahnya selalu di fathah, sedangkan hamzah wasal ya di kasrah pada asalnya. Alif lam ada berapa macam ataupun iya alif lam ada berapa macam? Habdan ada berapa macam alif lam? Tiga. Yang pertama lil urut. Yang pertama lil ahad. Lil ahad ada berapa macam lil ahad? Dua atau tiga? Ingat sih dua berapa? Lil ahad ada berapa? Tiga. Yang pertama lil ahdi. Zikir. Yang kedua lil ahad. Ya, al-ilmi ataupun az-zihni. Yang ketiga lil ahad. Ya, al-huduri. Contohnya apa? Lil ahad az-zikri. Inna arsalnaka rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna ar-rasula. Kemudian yang zihninya apa? Idzum fil ghar atau bil wadi al muqaddas tuwa. Yang al-hudurinya apa? Al-yawma akmaltu. Yang kedua asyraf alif lam apa? Lil jinsi. Lil jinsi. Ya. Contohnya apa? Innal insana lafi khusr. Ya. Tandanya apa? Alif lam jins. Atau tanda yang lain apa? Iya, atau tanda yang lain ada enggak? Bisa di istitna'kan. Illal ladzina innal insana lafi khusr. Jenis manusia kena, kecuali yang dikecualikan. Yang ketiga apa ubadah? Ta'rif al-haqiqah. Contohnya apa? Ar-rajul khairun minal mar'ah. Apa maknanya? Apa? Ya, jenis ataupun hakikat laki-laki lebih baik daripada apa? Hakikat wanita. Ya, karena sisi kekuatannya, kecerdasannya, segala macam. Tidak melihat kepada afrodnya, satuan-satuan yang ada padanya. Karena satuan-satuannya ada seorang wanita yang mengalahkan ribuan orang laki-laki. Maryam, Aisyah, Khadijah. Ya. Ya, waktu zalu ya sekarang ya. Wanamad darbun minal busut. Sudah itu. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati wal ittiralin kabanatil awbari kadha wa tibdan kadha wa tibdan nafsa ya qais as-sari. Masri qolakannya bagi kadang jadi wazannya susah. Kadha wa tibdan nafsa ya qais as-sari. Ya sari kadha wa tibdan nafsa ya qais as-sari. Waqad tuzadu laziman kallati. Terkadang ya lam itu ditambahkan. Ya. Ditambahkan seperti yang ada pada allati, alif lam ditambahkan seperti pada allati. Ya. Wal ana juga seperti pada al ana. Dan contoh pada allazina, kemudian pada allati. Wal ittirarin dan terkadang ditambahkan karena ittirar. Darurah. Ya, syi'riyah seperti banatil aubari. Kadza wa tibtan nafsa ya qaisus sari. Demikian pula ditambahkan karena darurah seperti dalam contoh wa tibtan nafsa ya qaisus sari. Ya. Wawu harfu atin qad apa? Harfu apa? Taklil, harfu taklil terkadang. Tuzadu fi'il mudhari mabnil majhul. Mana fa'ilnya? Satir fihi. Jawazan fathah tadi apa? Kembali ke yang sudah bahasanya terlewatkan tadi. Laziman i'rabnya sebagai maful apa? Mutlak. Tuzadu zaidan laziman gitu. Ditambahkan dengan tambahan yang lazim. Dia di'rab sebagai apa? Maful mutlak. Tuzadu zaidan laziman ditambahkan dengan tambahan yang mutlak. Ya. Atau dia juga bisa di'rab sebagai hal bisa. Yaitu hal dari masdar fi'il yang telah lewat. Masdar fi'il yang telah lewat. Tuzadu hala kauni zaidi laziman. Yaitu zadu hala kauni zaidi laziman. Ditambahkan dalam keadaan tambahan tersebut. Lazim. Bisa dengan dua sisi. Maful mutlak. Berarti zaidan laziman. Atau hal. Ya, hal dari apa? Hal dari masdar fi'il yang mendahulunya. Tuzadu. Apa masdarnya? Zaid. Zaid. Kalati jar majrur mutaalliq bi mahdhuf khabar. Ini tanda mahdhuf. Wal ana wal ladzina thumma lati semuanya ma'tufat diatofkan kepada apa? Allati. Wal ittirar jar majrur mutaalliq dengan fi'il tuzadu. Kabanatil awbari. Khabar dan jar mahdhuf. Kadza wa tibta an-nafs ya qaisu as-sari. Demikian pula watib dan nafsa ya qaisu as-sari. Kada ajar majrur muta'alik dengan yang mahzuf khabar di mubtada. Min madati al-qawl al-mahza min madati al-qawl mahzuf. Dari madanya qawl yang mahzuf. Takdir kalamnya wa qawluka gitu. Wa qawluka watib dan nafs ya qaisu as-sari. Waqad tuzadu laziman, terkadang alif lam ditambahkan secara mesti. Di sini disebutkan tuzadu laziman. Ya, alif lam terkadang ditambahkan secara lazim mesti. Kallati seperti allati. seperti yang ada pada allati. Wal'ana, kemudian al'ana. Al'ana ini apa? Nama waktu. Hadir, ismun liwaktin hadir. Ismun liwaktin hadir. Kalau allati apa? Kallati, wal'ana, walladzina, thumma allati. Apa bedanya? Kallati, wal'ana, thumma allati. Bedanya apa? Allat dengan alat yang pertama dengan alat yang kedua. Kalau alat yang pertama itu adalah ismu sonam, nama berhala yang disembah. Lat, nama berhala. Ya, kemudian al-ana itu ismu liwaktin hadir. Kemudian alladzina itu apa? Isim apa? Isim mausul. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya ma'rifahnya isi mausul itu dengan apa? Dengan apa? Dengan silahnya. Saya ulangi, waqatu zadu terkadang ditambahkan secara lazim. Berarti tambahan kan? Ziyadah. Berarti ditambahkan, berarti isim tersebut ma'rifahnya bukan dengan alif lam. Saya ulangi ya. Waqatu zadu terkadang ditambahkan alif lam secara lazim. Tambahan tapi lazim. Ini menunjukkan bahwasanya isim tersebut yang ditambahkan dengan alif lam lazimah itu ma'rifahnya bukan dengan alif lam tapi dengan yang lain. Ya. Kallati seperti allati ini ditambahkan secara lazim dan dia ma'rifahnya bukan karena alif lam, hanya saja alif lam sudah melazimi kalimat allat. Ya. Wal'an dan juga demikian. Ya. Alladzina isim apa? Mausul. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan silah. Sehingga alif lam di sini hanya tambahan. Tapi tambahannya sifatnya lazim gitu. Adapun kalau yang berpendapat bahwasanya isim mausul itu ma'rifahnya dengan alladzina, ya berarti alif lamnya bukan tambahan. Asliyah. Al-mu'arifah berarti yang memarifahkan. Juga allati. Isim mausul juga. Sudah kita lewatkan bahasanya itu. Walid tirorin kabanatil aubari. Atau ditambahkan alif lam karena darurah seperti banatil aubari nanti akan datang contohnya. Demikian pula pada contoh waktu dan nafsa ya khaisus sari, katanya di sini alif lamnya ditambahkan karena darurah syi'riyah, aslinya waktu dan nafsan gitu ya khaisu as-sari wa ya khais as-sari maknanya as-syarif yang mulia. Ya. Di sini as-sari boleh dibaca as-sariyu karena dia na'at bagi Qais, itu Qais munada mabni ala dhammah mufradun alam. Boleh antum dhammah sariyu karena melihat lafadznya Qaisu, atau di fathah karena melihat apa? Hah? Mahalnya, mansub ya kan? Ya Qaisu as-sariyu atau ya Qaisu sariya. Kalau sariyu berarti melihat lafadznya dhammah, maka dia ganti dhammah. Atau di fathah karena melihat apa? Mahalnya. Karena dia Qais mufrad alam itu mabni di atas dhammah. Zakara al-musannifu, insyaAllah bisa difahami ya. Zakara al-musannifu fi hadaini al-baitaini anna al-alif wal-lama ta'ti za'idah. Al-musannif menyebutkan dalam dua bait ini bahwasanya alif dan lam datang sebagai tambahan. Kalau tambahan berarti bukan al-mu'arifah, bukan alif lam yang memarifahkan. Wahya fi ziyadatihi ala qismain, dan dia alif lam tambahan itu ada dua macam. Yang pertama lazimah, tambahannya sifatnya melekat, tidak bisa dilepas. Wa ghairu lazimah, yang kedua tidak lazim, bisa dilepas. Tsumma mathala li zaidatil lazimah billati, kemudian musannif mencontohkan alif lam zaidah lazimah dengan contoh allati. Sebutkan dalam catatan kaki. Sebutkan oleh al-Muradi, wa inna mahukim ala alfi hadhihi kalimat biziyadah li'annaha ta'arafat bighairiha. Hanyalah dihukumi alif lam di sini pada kalimat-kalimat yang disebutkan di sini sebagai alif lam yang zaidah karena kalimat-kalimat tersebut ma'rifahnya bukan dengan alif lam sehingga alif lamnya zaidah gitu. Billati dengan contoh allati. Ya. Ya, catatan kaki ya. Allati kullu alamin qaranat alwad'ahu lima'nahu alalami. Mithlullati, mithlu allat adalah setiap nama yang nama tersebut dari asal peletakannya diiringi al. Ya. Qaranat alwad'ah yang mana al itu menyertai peletakannya. Lima'nahu alalami untuk makna alami. Sawa'un kana murtajal, apakah dia isimnya alam yang murtajal ataupun manqul. Contoh yang murtajal, Samual, Samual, ismu syair jahili, nama penyair jahili. Yudrab bi al-mathal fil wafa', dijadikan sebagai perumpamaan dalam hal al-wafa', menunaikan apa janji. Dan seterusnya. Ya, tinggal dibaca ini. Wa huwa ismu sanamin kana bi Makkah. Allat adalah nama berhala yang ada di Makkah dahulu. Sudah tidak ada, dihancurkan. Ya. Oleh Rasulullah, ya. Dengan memerintahkan sahabatnya. Wa bil ana huwa dzarfu zamanin mabniun 'alal fath, dan beliau mencontohkan dengan al-an. Ya. Dan dia al-an adalah dzarfu zaman yang mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Kenapa mabni? Karena dia sudah menjadi nama untuk waktu hadir, waktu sekarang. Ada khilaf di situ, panjang khilafnya. Sebagian mengatakan mu'rab. Nah, di sini Syekh Muhammad Muhyiddin lebih condong kepada mu'rabnya. Dia itu berarti mansub ala dzarfiyah. Iya. Zamaniyah. Dzarf zaman. Ya. Beliau mencontohkan katanya ketika dimasukkan oleh jar majrur. Sa'uhalifuka minal ani. Saya akan senantiasa menyertaimu dari sekarang. Di catatan juga ada, tinggal dibaca itu. Ini khilaf sebagian mengatakan. Mabni, yang mabni ini berselisih. Apa sebab binanya? Kemudian di akhir, beliau menyebutkan pendapat yang menyatakan mu'arabnya. Dan beliau pilih pendapat yang mu'arab ini. Karena katanya tidak ada di situ illah yang menyebabkan dia bina. Tidak ada illah yang kuat yang menjadikan dia mabni. Sehingga dia tetap pada asalnya itu mu'rabah, mu'rab. Sehingga dikatakan al-an, apa? Zarfu, apa? Zaman. Ya. Mansub, gitu. Mansub. Kalau yang mengatakan mabni, ya berarti mabni al-fath, mahali nasbin. Waktu lifa fil alif walam ad-dakhilati alaihi, dan diperselisihkan pada alif lam yang masuk padanya. Di sini Asy-Syarih merujukkan binanya lan ya. Wa huwa dzarfu zamanin mabni 'alal fath. Waktu lifa fil alif wal lam ad-dakhilah 'alaih, dan diperselisihkan pada alif lam yang masuk padanya. Fa dhahaba qaumun ila annaha li ta'rifil hudur. Sebagian kaum berpendapat bahwasanya alif lam yang masuk untuk memakrifatkan al-hudur, waktu sekarang. Kama fi qaulika, seperti alif lam yang ada pada ucapanmu, marutu bihadha ar-rajul, saya melewati laki-laki ini. Alif lam di sini untuk memakrifatkan ar-rajul. Ya, bukan lil jins. Lianna qawlaka al-ana bima'na hadzal waqt, karena ucapanmu al-an adalah waktu ini, sekarang ini. Waktu sekarang ini. Wa ala hadza la takunu zaidah, atas dasar ini dikatakan bahwasanya, ini pendapat yang pertama tadi apa? Mengatakan alif lamnya apa? Li ta'rifil hudur. Atas dasar pendapat ini maka iya, alif lamnya la takunu zaidah, bukan tambahan. Bukan tambahan, berarti alif lam al-mu'arrifah. Alif lam yang mu'arrifah. Ya, kalau pendapat ini yang diambil berarti enggak ada syahid kan, waktu zadul laziman. Alif lamnya al-mu'arrifah kok. Tapi di sana ada pendapat yang lain. Wa dhahaba qaumun minhum al-musannif ila annaha zaidah wa huwa mabni li tadammunihi ma'na al-harfi wa huwa lam al-hudur. Ya. Adapun kaum yang lain, di antaranya juga musannif Ibnu Malik, berpendapat bahwasanya di situ alif lam yang masuk pada al-ana adalah zaidah, tambahan. Wa huwa mabni, maka dia mabni. Ya. Li tadammunihi ma'na al-harf, karena dia mengandungi makna huruf. Yaitu lamul hudur. Ya, lam bermakna al-hudur, waktu sekarang. Wa masala aidan bil ladzina wal lati wal muradu bihima ma dakhala alayhi al min al mawsulat wa huwa mabniun ala anna ta'rif al mawsul bis silah fatakunu al alif wal lam zaidah wa huwa madhhab qaumin wahtarahu al musannif. Beliau mencontohkan juga dengan alladzina dan allati. Ini maksud yang keduanya adalah apa yang dia dimasuki oleh al dari isim-isim mausul ataupun isim-isim mausul yang dimasuki dengan al, itu yang beliau masukkan dengan dua contoh ini, alladzina dan allati, yaitu semua isim-isim mausul yang bisa dimasuki al. Maka dia mabni ala an mabniun, bahwa mabniun. Wahwa mabniun ala anna ta'rif al-mausul bisilah. Ini bukan mabni maknanya. Saya ulangi. Dan Musali mencontohkan alif lam tambahan dengan alladzina dan allati. Ya, alladzi dan allati. Yang beliau maksudkan adalah semua isim-isim mausul yang dimasuki atau bisa menerima al. Wahwa mabniun ala anna ta'rif al-mausul bisilah. Ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya ma'rifahnya isim mausul itu dengan silah. Tadi yang sudah sempat tersinggung. Ya. Yang mengatakan bahwasanya alif lam yang masuk pada isim-isim mausul yang beral itu adalah alif lam zaidah lazimah, itu adalah mereka yang berpendapat bahwasanya ma'rifahnya isim-isim mausul itu adalah dengan apa? Silah. Bukan dengan apa? Al. Ada pun yang mengatakan bahwasanya ma'rifahnya isim-isim mausul yang beral itu dengan al, ya maka alif lamnya bukan zaidah tapi mu'arifah gitu. Fatakunul alif wal lam zaidah. Sehingga atas dasar pendapat ini yang mengatakan bahwasanya ma'rifahnya isim-isim mausul dengan silah, maka alif lamnya adalah alif lam tambahan. Wa huwa madhhabu qaumin, itu juga pendapat satu kaum. Wahtarul musannif dan bilal musannif. Iya. Iya, saya paham ya, waqtu zadu laziman kallati wal ana wal ladina tsumma lati. Terkadang ditambahkan al secara mesti lazim seperti allati. Nama-nama alam yang dari asal letakannya disertakan padanya alif lam. Apakah yang murtajalnya ataupun yang mankulnya? Ya. Al-an apa ini? Isim untuk waktu al-hadir. Ya. Nama waktu al-hadir. Ada khilaf juga bagi yang mengatakan alif lamnya al-mu'arifah, ya bukan zaidah. Ya. Yang tadi barusan kita lewatkan. Ya. Kalau yang mengatakan bahwasannya mabninya ataupun ma'rifahnya al-ana adalah karena dia mengandungi makna huruf, ya maka alif lamnya zaidah. Huruf yang mengandungi makna yang ditunjukkan oleh al-ana sekarang. Wa dhahaba qaumun ila anna ta'rifa al-mausul bi'al in kanat fihi nahu alladhi fa'ilam takun fi fa'biniyat ya. Kaum, sebagian kaum yang lain berpendapat bahwasanya ma'rifahnya isim-isim mausul bi'al adalah dengan al, apabila pada isim mausul tersebut ada alnya seperti alladhi, alladhani, alladhina dan seterusnya. Fa'ilam takun fihi, adapun kalau isim-isim mausul itu tidak ada padanya alif lam, fabiniyatiha, maka ma'rifahnya adalah dengan meniatkan alif lam padanya. Contoh man dan ma. Illa ayyan, kecuali ayyan. Fa'inna tata'arrafu bil-idhafah, karena dia ma'rifahnya ayyan itu dengan idhafah, dengan sebab idhafah. Fa'ala hadzal madhhab ila takunul alif wal lam zaidah, atas dasar ini maka alif lamnya bukan zaidah tapi al-mu'arifah. Wa ma hadzbuha fi qira'ati man qara'a siratal ladzina an'amta 'alaihim, adapun membuang alif lam pada qira'ah sebagian yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, membuang di sini alif lam, fala yadullu 'ala annaha zaidah, itu tidak menunjukkan bahwasanya alif lamnya zaidah. Idh yahtamil an takuna hudzifat syudzuzan, karena masih mungkin bahwasanya dibuangnya alif lam itu karena syadz, meskipun alif lamnya di situ mu'al mu'arifah, tetap dikatakan alif lam yang mu'arifah, dibuang itu syadz. Jadi dibuangnya alif lam tidaklah menunjukkan bahwasanya alif lamnya bukan al-mu'arifah. Kama hudzifat fi qawlihim, sebagaimana dibuang alif lam al-mu'arifah pada ucapan mereka orang Arab, salamun alaikum, tanpa salamu alaikum, tanpa tanwin. Yang mereka maksudkan adalah assalamu alaikum. Wa amma zaidah ghairu lazimah, itu alif lam al-lazimah. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang apa alif lam lazimah. Tentang alif lam lazimah. Alif lam lazimah maksudnya kepada alam, apakah yang murtajal ataupun apa? Manqula itu sifatnya dari asal peletakannya seperti itu. Ya. Juga yang masuk kepada isim zaman untuk waktu hadir al-an. Juga masuk kepada isim-isim usul yang beral. Itu alif lam lazimah. Itu di atas itu pendapat yang beliau pilih. Kemudian disebutkan wa amma zaidatu ghairu lazima, adapun alif lam tambahan yang tidak lazim, fa yadkhila idraran, yaitu alif lam yang masuk karena idrar, darurah seperti pada syair agar selamat wazan, ya wazan timbang-timbangan syair tersebut, ya fa yadkhila ittiraran ala al-alam, itu alif lam yang masuk karena darurah, masuk pada alam. Yang telah sebutkan alam hukum asalnya ya tidak dimasuki al. Masuknya alif lam pada alam itu sifatnya samai. Ka qaulihim, seperti ucapan mereka, fi banati aubar. Banati aubar apa ya? Cendawan yang masih kecil-kecil. Cendawan jamur misalnya itu yang kecil-kecil. Alamu li dhurbin minal kam'ah, nama jenis dari cendawan jamur. Dikatakan di situ dengan alif lam. Ya, banatul aubar. Mufradnya itu ibnu aubar karena bukan untuk ibrakal, maka dijamakkan dengan banat. Banatul aubar. Ya laqad janaituka akmu'an wa asaqila wa laqad nahaituka an banatil aubari. Telah aku petik untukmu akmu'an. Ini jamur-jamur yang besar. Asaqil itu jamur-jamur sudah besar. Cendawan wa asaqila, dan jamur-jamur atau cendawan yang besar. Wa laqad nahaituka an banatil aubari, dan aku larang dari aku larang engkau dari mengambil banatil aubari, jamur-jamur yang masih kecil. Masih warnanya seperti tanah, belum memutih. Di sini syainya banatil aubari ditambahkan al aubari. Karena apa? Darurah. Aslinya banati aubara. Mamnu min as-sarf ya. Wal aslu banatu aubar, asalnya adalah banatu aubar. Banatu aubar. Fazidatil alif wal lam, ditambahkan di situ alif dan lam. Ya, ditambahkan padanya alif dan lam. Wa za'ama al-mubarrid anna banati aubar laisa bi'alam, adapun al-mubarrid menyangka bahwasanya banat aubar itu bukan alam. Di sini beliau za'ama, menunjukkan beliau melemahkan pendapat apa? Al-Mubarrid. Fal alif wa lam indahu ghairu zaidah, sehingga alif lamnya di sini bukan zaidah tapi al-mu'arifah. Karena dia bukan alam gitu. Ada punya mengatakan alam yaitu zaidah. Ditambahkan karena darurah, ya. Wa min hudakhilatu dirarun 'ala tamyiz, di antaranya juga alif lam yang masuk dalam keadaan darurah. Ya, alif lam yang masuk kepada tamyiz dalam keadaan darurah. Tamyiz hukum asalnya apa? Ya, nakirah. Tapi terkadang katanya masuk al pada tamyiz karena darurah. Ra'aituka lamma an 'arafta wujuhana sadadta wa tibta nafsa yaqaisu 'an amrin. Ra'aituka, aku melihatmu, lamma an 'arafta wujuhana, tatkala engkau mengenali wujuhana, wajah-wajah kami, maksudnya sosok-sosok kami yang menjadi musuh atasmu, saudat, engkau berpaling, watib dan nafsa ya Qaisu an amrin, dan engkau rela jiwamu wahai Qais dari amr. Di situ ada sebutkan maknanya yunadid mi Qais li annahu farra an sadiqihi lamma ra'a waqa siyafihim wa radiya min al-ghanimah bil iyab falam yudafi anhu wa lam yataqaddam lil akhdhi bi sa'rihi ba'da an qutil. Si penyair ini mencemooh Qais karena dia lari meninggalkan temannya yang terbunuh, yaitu Amr. Tatkala dia melihat kuatnya pasukan lawannya, pedang-pedang lawannya, dan dia rela kembali membawa ghanimah dan tidak mau dia untuk membela temannya Amr. Walam yataqaddam dan tidak mau maju untuk membalas kematian Amr. Sodat tawatib tanafsa yaqais an Amrin. Ya. Ra'aituka aku melihatmu lamma an arafta wujuhana tatkala engkau melihat ya sosok-sosok kami. Sodat tak Amrin itu. Engkau berpaling dari Amr, maksudnya tidak menuntut balas atas kematian Amr. Watib dan nafsa ya kuisen kau rela untuk kembali pulang dengan bawa ghanimah. Yang semisal ini juga masuknya alif lam pada hal seperti pada ucapan mereka orang Arab udhulu al awwala fal awwala. Di situ al awwala yang pertama hal itu ma'rifah. Fa'nya di sini huruf ataf, al awwal yang kedua ma'tuf kepada al awwal yang pertama. Ya. Aslinya adalah udhulu awwala fa awwala gitu. Dimasuki di situ apa? Al. Ya maknanya apa? Udhulu mutaratibin al asbaq fal asbaq. Masuklah secara tertib yang duluan. Ya, yang duluan maka dia memasukinya. Al asbaq fal asbaq udhulu mutaratibin al asbaq fal asbaq. Wal aslu wa tibda nafsan. Aslnya adalah wa tibda nafsan tanpa alif lam. Ditambahkan di sini alif lam karena darurah syi'riyah kata mereka orang Basrah. Adapun orang Kufah berpendapat an-nafsa ya hal alif lamnya alif lam al-ma'rifah karena mereka membolehkan datangnya hal dalam keadaan ma'rifah. Wa tibda nafsan fazada al-alif wal lam. Di sini penyair menambahkan alif dan lam. Ziyadah. Ya. Alif lam zaidah. Zaidah ditambahkan karena apa? Darurah. Wa hadza bina'an 'ala anna at-tamyiz la yakunu illa nakirah. Ini dibangun di atas pendapat bahwa tamyiz itu tidaklah terjadi kecuali nakirah. Tidak boleh terjadi kecuali nakirah. Wa huwa madzhabul Basrin, yaitu mazhabnya orang-orang Basrah. Wa dzahaba al-Kufi ila jawazi kauni ma'rifah. Adapun orang-orang Kufah membolehkan ya datangnya apa? Tamyiz dalam keadaan ma'rifah. Fal alif wal lam 'indahum ghairu zaidah. Sehingga alif lam di sisi mereka orang-orang Kufah bukan tambahan tapi mu'arifah. Adapun di syarah Basrah tambahan ditambahkan karena darurah tadi ikuti wazan syair. Wa ila hadainil baitaini alladhaini anshadnahuma asharul musannif fi qawli kabanatil awbari wa qawli tibta nafsa ya qais sari. Kepada dua bait inilah ya. Kepada dua bait yang kami landunkan ini al-musannif yang mengisyaratkan dengan ucapannya kabanatil awbari ini bait yang saya sebutkan tadi. Walaqad janaituka akmu'an wa asaqilan walaqad nahaituka an banatil awbari. Dan juga ayat yang kedua tadi ra'aituka lamma na'rafta wujuhana sadatta wa tibta nafsa yaqais an amri. Kepada dua bait yang kami sebutkan inilah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya ka banatil awbari dan juga dengan ucapannya wa tibta nafsa yaqais sari. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebutkan itu kaza dan majrur mutalik dan mahdhuf khabar mubtada. Mubtada min madati al-qaul, mubtada diambil dari mada al-qaul. Mahdhuf itu tadi. Qauluka. Nih. Qauluka itu. Sebutkan sini qauluka, artinya qauluka mubtadanya mahdhuf. Ucapanmu itu tibta nafsa ya qaisus sari kadzalik gitu lah. Paham enggak? Qauluka ucapanmu tibta nafsa ya qaisus sari kadzalik. Berarti tibta nafsnya sebagai maqulul qaul ya, jumlah maqulul qaul pada mahal nasab. Qauluka tibta nafs ya qais kadzalik. Dipahami? Ya. Itu maksud dari ucapan beliau di sini. Jar majrur mutalik dengan mahdhuf. Dan dia jar majrur sebut kata khabar bagi mubtada yang mubtadanya diambil dari al qaul yang mahdhuf itu takdirnya qauluka tibta nafsa ya qais kadzalik ucapanmu tibta nafsa ya qais kadzalik demikian pula jadi tibta nafs ya qais ini maqul qaul juga kadzalik khabarnya yang lain mana? Wadhab qawmun ila anna ta'rif. Itu bukan. Wadhab qawmun ila anna ta'rif al-mausul. Jadi terkait dengan ma'rifahnya si mausul ada khilaf. Pendapat pertama yang disebutkan, ya, dan itu dipilih oleh siapa? An-Nadhim Ibn Malik adalah bahwasanya yang memakrifahkan isi mausul adalah jumlah silah setelahnya. Sehingga alif lam yang masuk itu alif lam tambahan, tambahan yang lazim gitu. Enggak boleh dibuang. Ataupun pendapat yang kedua berpendapat bahwasanya yang memakrifahkan isi mausul adalah alif lam, berarti alif lamnya bukan tambahan. Alif lam al-mu'arifah. Intinya gitu. Tentang al-ana juga di situ panjang itu, lihat tentu kalau saya baca barangkali apa saya baca. Aktsaru nuha ala anna al-an mabni ala al-fath. Kebanyakan ahli nahwu berpendapat, itu jumhur berpendapat bahwasanya al-an itu mabni dari fathah. Tsumma ikhtalafu fi sabab bina'i, kemudian mereka berselisih terkait dengan sebab binanya al-an. Fa dhahaba qawmun ila anna 'illata bina'i tadammunuhu ila anna 'illata bina'i tadammunuhu ma'na al-huduriyah. Sebagian kaum berpendapat bahwasanya sebab mabninya al-an adalah karena dia mengandungi makna al-huduriyah, bermakna al-hadir, sekarang. Wa hadha ra'yuhu alladhi naqalahu syarih 'anil musannif wa jama'ah. Pendapat inilah yang dinukil oleh pensyarah, ya, dari musannif yaitu Ibnu Malik dan juga sekelompok ahli nahwu yang lain. Wa hula yaqulun, dan mereka mengatakan inna al-sunya al-mawjudah, yang ada pada al-an itu apa? Zaidah, tambahan. Karena ma'rifahnya al-an dengan apa? Tadi disebutkan karena maknanya mengandungi makna al-huduriyah. An, makna ha sekarang ini. Berarti pada maknanya ada al-huduriyah. Sehingga alif lam yang masuk itu tambahan saja. Wa bina'uhu li tadammunihi makna al. Ya, binanya lan katanya karena dia mengandungi makna al. Makna al yang lain, bukan al yang disebutkan di situ. Wa nadhiru dhalik, ya misal ini kayaknya seperti al-ams pada ucapan Nusayb bin Nuriyah. Wa inni waqaftu al-yawma wal amsi qablah fi babika hatta kadat asy-syams taghrub. Wa inni, makna yang wadih jelas ini, wa inni waqaftu al-yawma wal amsi qablah fi babika hatta kadat asy-syams taghrub. Ya. Ams kan ma'rifatan bil alif lam, iya kan? Ketika dimasuki alif lam, mudin mabni'ah, berarti alif lamnya zaidah di sini. Fa innahum ja'alu bina'ah, sungguh mereka menjadikan binanya fi hadza wa ma asbaha li tadammunihi ma'na al, menjadikan binanya isim di sini al-ams dan yang lain seperti al-an itu karena mengandungi makna al al-mu'arifah. Ams kan mengandungi makna al-mu'arifah, hari sebelum hari ini, hari sebelum harimu ini kan ma'rifah. Ya, katanya disebutkan wa hadza ajibu minhum, ini keanehan dari mereka kan. Dianggap aneh pendapat mereka ini. Oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Di'annahum al-ghaw al-mawjud. Karena mereka menyanyiakan tanda yang mawjud, al yang ada. Wa'tabaru al-ma'dum. Justru melihat yang enggak ada alnya. Yaitu ini mabni al-an ini karena dia mengandungi al. Adapun al yang ada di sini bukan alif lam yang memarifahkan ini. Zaidah. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin aneh ini. Pendapat yang aneh itu. Yang enggak ada malah dipandang, yang adanya enggak dianggap. Gitu. Seperti. Ya, ngantuk. Wa qala qaumun, ada yang lain berpendapat bunyal ana litabammuni ma'na al-isyarah, yang mengatakan mabninya al-an adalah karena dia mengandungi makna isyarah. Kalau yang pertama mengandungi makna al-huduriyah. Kalau yang kedua mengandungi makna isyarah. Fa innahu bi makna, karena al-an bermakna hadza al-waqt, waktu ini, sekarang ini. Wa hadha qawlu Zajjaj, ini pendapat Al-Zajjaj. Wa qila, ada juga yang mengatakan buni al-an li syibhi bil harf syibhan jumudiyan. Yang lain mengatakan mabni al-an karena dia menyerupai huruf keserupaan dalam masalah jumud dia. Masalah jumud dia itu tidak bisa dimusanakan, tidak bisa dijamakan, tidak bisa ditasghir. Berbeda halnya dengan isim-isim zaman yang lain. Bisa ditasghir. Kemudian pendapat yang berikutnya, al-an ismu isyarah ila zaman. Kama annahu na ismu isyarah ila makan. Fabina'uhu ala hadha litadumuni ma'anan kan haqqu an yu'ada bil harf. Di antara ahli nahwu dia mengatakan al-ana adalah ismu isyarah ila zaman, kata tunjuk kepada waktu. Kama annahu na ismu isyarah ila makan, sebagaimana di sana ada ismu isyarah untuk tempat. Ismu isyarah untuk tempat kan banyak ya. Harusnya juga ada gitu ismu isyarah untuk apa? Zaman. Harusnya ada isim isyarah untuk makan, banyak enggak? Banyak. isim isyarat zaman mana? Enggak ada. Ya harusnya ada gitu. Maka binanya dia atas asar ini karena mengandungi makna yang harusnya ditunaikan dengan apa? Huruf, tapi tidak ditunaikan. Kita sudah lewati ini pembahasan seperti ini ya. Pada bab pertama itu. Isim isyarat itu dia mabni, masih ingat? Nih, mananya? Apa itu yang di katakan mabninya karena menyerupai huruf yang tidak ada yang seharusnya ada? Eh? Yang di awal-awal itu? Eh? Isim isyarah ya? Iya, isim isyarah ya. Betul gak? Isim isyarah, ya kan? Masih ingat? Wal ma'na fi ma tawa fi huna. Enggak, yang dia mabninya karena dia menyerupai isim, menyerupai huruf yang tidak ada, yang seharusnya ada gitu. Masih ingat? Apa? Ini juga harus, ini juga sama mabninya karena menyerupai huruf yang tidak ada, yang seharusnya ada diterletakkan untuk menunjukkan makna apa? Makna apa? Makna zaman, menunjukkan kepada zaman. Wa minan nuhati man dhaba ila annahu mu'rab, sebagian yang lain mengatakan dia mu'rab dan bahwasanya dia menetapi nasab sebagai barfiyah. Dan terkadang dia dijarkan dengan huruf jar, sa'uhalifuka minal ani, saya akan menetapimu, mengikutimu dari sekarang ini dengan jar. Disebutkan oleh penulis kitab An-Nukat, wa hadza qawlun lam yumkin al-qadhhu fi. Ini pendapat yang tidak mungkin dicacati. Tidak bisa dikritiki. Wahwa ar-rajih indi. Dan ini yang rajih disiku. Walqawul bibinaihi la tujad lahu illah suhiha. Pendapat yang mengatakan mabniya al-an tidak ditemukan padanya satu illah pun yang benar yang bisa diterima. Ya. Yang lain? Mana? Masih ada mi'u? Apa? Yang mana? Al-ana. Kesimpulannya al-ana. Ya mu'rab. Apa? InsyaAllah mu'rab. Ya, mu'rab. Itu juga kalau enggak salah yang dikuatkan oleh Al-Hubori. Wa ba'd al-a'lami 'alayhi dakhala li lamhi ma qad kana 'anhu nuqila kal fadli wal harithi wal nu'mani fa dhikru dha wa hadhu siyani. Sebagian nama-nama 'alayhi dakhala dimasuki oleh al. Sebagian nama-nama dimasuki oleh al. Lilam hima qad kana anhu nuqila, tujuannya apa? Mengisyaratkan asal yang nama ini diambil darinya. Seperti ada orang namanya Al-Fadl dikasih al untuk mengisyaratkan makna asli yang dikandungi pada Fadl. Fadl kan asalnya masdar ya, fadilah. Dikasih alif lam untuk mengisyaratkan yang nama ini diambil darinya, itu dari Fadl. Dalam himaqat kana anhu nuqila, untuk mengisyaratkan apa yang nama ini diambil darinya. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Kal fadli wal harithi wan nu'mani, seperti al fadli dikasih al, al harith dikasih al, an nu'mani beral juga. Fa dzikru dha wa hadzu siyani, menyebutkan alif lam atau membuangnya ya sama saja. Wa ba'd al-a'lami, ramai jelas ini mubtada mudhaf ala mudhaf ilaih. Alaihi dakhala ala jar majrur muta'alliq dengan dakhala itu. Dakhala. Dakhala mana fa'ilnya? Mustatir. Iya. Takdirnya apa? Dhamir. Takdirnya apa? Kembali kepada apa? Al. Jadi apa? Aslinya wa ba'dul a'lam. Ya. Dakhala al-alih. Sebagian nama-nama itu dimasuki al. Lilamhi, tujuannya lilamhi untuk mengisyaratkan lamh mudhaf. Ma mudhaf ilih. Qad kana anhu nuqila. Ma mausulah pada mahal jar. Mana itunya? Aidnya. Lilamhi ma qad kana anhu. Ha itu. Nuqila. Untuk mengisyaratkan, ya, untuk mengisyaratkan sesuatu yang dari sesuatu ini alam tersebut diambil. untuk mengisyaratkan sesuatu yang dari sesuatu ini alam itu diambil. Seperti al-fadl dikasih al untuk mengisyaratkan ya. Fadl masdar mengisyaratkan makna yang ada pada masdar yang nama al-fadl ini diambil darinya. Ya. Seperti al-fadl. Ya. Ini dinamai dengan nama al-fadl bagi orang yang mengharapkan agar dia bisa hidup panjang umur dan juga dalam kondisi memiliki keutamaan. Kasih al-fadl. Karena asal katanya fadl kan keutamaan. Kasih al-fadl untuk mengisyaratkan kepada asal pengambilan kata dari al-fadl ini yang sudah menjadi nama. Al-harith juga sama demikian. Dinamai dengan al-harith karena padanya ada harapan bahwasanya dia akan hidup dan menjadi orang yang harith, semangat. Ya, semangat, memiliki semangat kerja berupaya. An-Nu'man juga demikian. An-Nu'man itu aslinya adalah nama darah. Nama darah. Kemudian digunakan untuk nama seseorang, yaitu Mundir. Ya. Yang dimaukan di sifat, yaitu humroh, kemerah-merahan pada wajah. Ya. Dinamai dengan nama ini, Mundir, ya ada beberapa kemungkinan. Pertama karena memang wajahnya kemerah-merahan, atau ada harapan agar wajahnya kemerah-merahan. An-Nu'man, aslinya itu apa? Nama darah. Kemudian di situ diambil sifat yaitu apa? Kemerah-merahan pada wajah. Fa dzikru dza wa hadzu siyani menyebutkan alif lam pada contoh-contoh ini dan membuangnya sama. Siyani. Si itu si sama ya. Sawa itu enggak boleh di apa? Musanakan. Antum kalau hendak memusanakan sawa pakai siyani. Siyani sama. Ya. Khabar itu, zikru mubtada, siyani apa? Khabar. InsyaAllah ini ramai jelas ya. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan nanti insyaAllah. Ini syaranya kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Selesai insyaAllah pertemuan berikutnya pembahasan tentang Al-Mu'arraf ya, ada di ta'rif. Nah, silakan, ada yang masih belum jelas ditanyakan dulu. Gimana? Ashraf? Ada yang belum paham? Ada yang minta diulang? Paragraf mana? Paham kan ucapan di sini? An-nazim wa qad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladhina thumma allati wal ittirarin ka banati al awbari kadha wa qitta nafsa ya qaisu sari. Difahami? Nanti insyaAllah menghafalnya mudah. Ya. Menghafalnya mudah. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat al adalah huruf yang memakrifahkan atau lamnya saja. Ini mengisyaratkan kepada khilaf. Fa-namatun arafta qulfin. Namat-namat. Kalau engkau makrifahkan, maka dia menjadi an-namat. Terkadang, ini kadang. Ditambahkan alif lam dengan tambahan yang sifatnya lazim, mesti seperti pada al-lat. Ya, alam dia. Nama berhala di Mekah. Dahulu. Itu enggak ada sekarang. Tambahan itu lazimah. Kenapa? Karena ma'rifahnya lat bukan dengan alif lam. Di situ ada sebutkan atau usulnya di sini disebutkan. Al-lat itu. Ya. Tinggal anda baca di catatan kakinya. Ya. Namanya itu isim fa'il. Latta ya lutu. Latum. Kan? Kayak bolla. Ya bilu bolun. Latta sawiq yaluttu. Kemudian dijadikan isim fa'ilin lat dengan apa? Sebagai apa? Nama berhala. Latta yaluttu latun. Dikasih alif lam ya allat. Bolla yadilu bolun. Atau yang sesuai dengan itu madda yamuddu. Madun. Sudah ma'rifah karena sudah menjadi nama. Kemudian dikasih alif lam. Dari sana disertakan alif lam. Untuk tambahan. Demikian pula al-an dan al-ladina. Kemudian juga al-lati. Ya, kalau al-an sudah kita lewatkan dari khilaf. Tapi kalau kita pilih pendapat an-nazim, maka di situ al-an ma'rifahnya dengan alif lam ataupun karena dia mengandungi makna al. Adapun al yang di situ yang ada di situ adalah alif lam tambahan lazimah. Kemudian juga alladzina, allati, dan semua isim-isim apa? Mausul. Itu di sisi atau pendapat di menurut pendapat Ibnu Malik ma'rifahnya dengan silah, sehingga alif lam yang masuk itu zaidah lazimah. Adapun kalau antum ambil pendapat yang lain yang menjadikan alif lamnya adalah alif lam al-mu'arifah, berarti tidak ada syai' di sini. Dan juga kadang ditambahkan alif lam karena baruroh, seperti pada banati al-awbor, dan juga seperti pada an-nafsa. Ditambahkan pada alam di situ al-awbor karena baruroh. Juga ditambahkan pada an-nafs alif lam karena baruroh pula. Karena yang namanya hal yang menurut orang Basrah harus nakiroh. Ataupun kalau kita ambil pendapat orang Kufah, maka di situ alif lamnya bukan alif lam tambahan, tapi alif lam apa? Al-mu'arifah, karena orang Kufah membolehkan datangnya hal dalam keadaan ma'arifah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Shudullahi lalanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.